Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين والحمد لله رب العالمين والى حضرة النبي الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امين. Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, khususnya para tokoh-tokoh kita, ada Pak Sutioso, Pak Askasmas, Pak Kiai Syabudin Amsir, Pak Mufid semua, para ulama-ulama, Pak Ketua Lembaga JIC, para undangan, asatiz, ulama, ustazah, pimpinan majelis taklim semuanya. Saya sapa saja seluruhnya anggota majelis yang terhormat, karena memang majelis taklim ini terhormat sekali. Maka saya sebut anggota majelis taklim yang terhormat. Dan memang sekarang majelis taklim lebih terhormat dari majelis permusyawaratan rakyat. Maka majelis taklim gak ada yang demo. Kita senang mendengar paparan dari Pak Sutioso tadi. Bagaimana latar belakang berdirinya Jakarta Islamic Center. Dan sekarang kita lihat di lingkaran itu sudah milad yang ke-10. Ketika saya pertama datang ke sini, terlihat dalam rencana strategis JIC ini, visinya adalah menjadi pusat peradaban Islam. Pusat peradaban. Kita tahu kata-kata adab itu mengandung makna keterdidikan, kecerdasan, keilmuan, dan juga karakter. Tentu saja diharapkan JIC ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, juga pusat pengembangan karakter keislaman bagi warga Jakarta. Seiring juga milad kali ini dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu, meskipun dalam peristiwa Mi'raj itu bukan saat pertama diturunkan perintah sholat, karena sholat memang sudah dilakukan sejak nabi-nabi sebelumnya, tetapi di saat Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah kewajiban sholat yang 5 waktu. Saya kasih catatan di sini. Dahulu kala Mekkah itu kosong, berupa lembah yang dikelilingi gunung batu. Yang pertama datang ke Mekkah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Dari negeri Al-Ur. Sampai sekarang Al-Ur itu masih menjadi kota. Kota Al-Ur di Irak. Jadi Persia sebenarnya. Nabi Ibrahim datang ke lembah Mekkah. Membawa istrinya yang kedua, Siti Hajar. Dan Siti Hajar juga bukan orang Arab. Siti Hajar itu orang Abyssinia, sekarang Ethiopia. Maka Siti Hajar itu sebenarnya adalah orang Negro Afrika yang hitam kelam, jangkung, berambut keriting. Bahkan beliau pernah menjadi budak sebelum dimerdekakan oleh Siti Sarah. Nabi Ibrahim orang Persia, Siti Hajar orang Abyssinia, orang Ethiopia. Punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail itu blasteran antara Persia dengan Ethiopia. Dibawa ke lembah Bakka, lalu ditinggal. Dan nanti setelah belasan tahun, Nabi Ibrahim diperintahkan datang kembali ke Mekkah. Dijumpai Nabi Ismail, sang bayi waktu ditinggal, sudah berubah menjadi pemuda yang gagah. Nabi Ibrahim pun sedang sangat rindu pada anaknya. Tapi di malam hari dapat perintah melalui mimpi. Sembelih anakmu. Dan ketika Nabi Ismail sudah ditelungkupkan, pedang siap akan ditetakkan. Saat itu Allah katakan, cukup, itu hanya ujian. Apakah cintamu yang begitu kuat kepada anak akan menjadi penghalang bagimu untuk taat kepada Allah? Ternyata tidak. Itu hanya ujian. Allah munculkan kambing, kibas, sembelih kambing itu saja. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Dan setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Wa min zuriyati. Dan juga anak cucu keturunanku. Jadi, lebih dari 4.500 tahun sebelum Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad SAW belum ada, Nabi Ibrahim sudah berdoa, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat. Ini bukti sesungguhnya ajaran sholat bukan diturunkan saat Isra Mi'raj, tapi jauh sebelumnya seluruh Nabi pun sudah melakukan sholat. Hanya ketika Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, Allah perintahkan untukmu, hai Muhammad, dan seluruh umatmu, sholat harus 5 waktu. Jadi Mi'raj bukan saat turun perintah sholat, saat turun ajaran sholat. Perintah dan ajaran sholat sudah dari Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi Mi'raj adalah saat turun perintah, sholat 5 waktu. Nabi Ibrahim sudah sholat, dan keturunannya pun sudah sholat. Bahkan nanti, di kota Mekah, muncul sebuah masyarakat baru. Jadi mula-mula hanya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan anaknya Ismail. Bahkan kemudian Nabi Ibrahim balik lagi pergi ke Kanaan. Tinggal bersama istrinya yang pertama, Siti Sarah. Sampai wafat di Kanaan. Kanaan itu sekarang Palestina. Yang tinggal adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tapi kemudian, karena mereka bisa bertahan hidup di Mekah, Allah memunculkan sumur Zamzam. Maka orang-orang dari daerah lain pun ikut berdatangan tinggal ke sana. Aslinya orang Arab adalah orang Yaman. Maka orang-orang Arab asli dari Yaman ikut bergabung tinggal di Mekah. Dan mereka kawinkan anak-anak perempuan mereka dengan Ismail. Nabi Ismail blasteran. Bapaknya Persia, ibunya Ethiopia, Afrika. Lahir Ismail. Dikawinkan lagi dengan anak-anak orang Arab, Arab dari Yaman. Muncul keturunan yang double blaster. Dan nanti dari daerah Phoenicia, yang sekarang dikenal dengan Syria, Lebanon, terjadi konflik antar suku, suku-suku yang kalah, terusir, dan mereka ikut bergabung tinggal di Mekah. Mereka kawinkan lagi anak-anak mereka dengan Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya. Maka muncullah percampuran campur berbagai suku, campur sari, campuran berbagai etnis, berbagai ras, berbagai budaya. Dan dari situ nanti muncul sebuah bangsa baru yang disebut Quraisy. Jadi bangsa Quraisy adalah bangsa campuran, multi etnik, multi suku, multi ras, multi budaya. Itulah Quraisy. Oleh sebab itu, orang-orang Quraisy meskipun disebut Arab, berbeda dengan orang-orang Yaman. Yang Yaman ini memang aslinya Arab. Asli Arab itu Yaman. Yang sudah sering ketemu orang Yaman, cenderung orang Yaman berkulit gelap. Tapi orang-orang Quraisy itu umumnya lebih tinggi dan lebih putih. Karena Nabi Ibrahim orang Persia. Persia itu wilayah utara, Irak sekarang. Tinggi, putih-putih. Ada campuran dari bangsa Phoenicia, Syria dan Lebanon. Syria dan Lebanon sampai sekarang putih-putih. Nah, maka orang Quraisy umumnya lebih putih. Orang Arab Yaman yang asli, dalam antropologi Arab disebut Al-Arabul Aribah. Arab yang mengarabkan. Sedangkan orang Quraisy yang campuran disebut Al-Arabul Musta'arabah. Arab yang terarabkan. Bukan Arab asli. Dan Nabi Muhammad SAW bukan Arab asli. Nabi Muhammad bul musta'arabah, Arab yang terarabkan, sudah campuran dari berbagai etnis. Yaman itu Arab asli. Itu. Mohon maaf, saya sering bimbing umroh haji. Kadang-kadang jamaah haji tanya, Ustaz, kita sudah 30 hari nih di Mekah, Madinah. Yang kita lihat di sini orang Arab, di masjid, di jalan, di kantor-kantor, di Mekah, Madinah orang Arab tinggi-tinggi, putih-putih. Kenapa Arab di negeri kita kereng melulu, Ustaz? Saya bilang justru yang kereng itu yang asli dari Yaman. Itu. Kalau yang Mekah, Madinah ini Arab musta'arabah, Arab yang terarabkan. Udah campuran Persia, campuran Fenisia, campuran Ethiopia. Itu. Lihat bagaimana istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, saking putih mukanya, saking putih itu muka, kalau kena sorot cahaya matahari jadi memerah. Maka Nabi memanggil Aisyah, enggak nyebut nama. Saya dapat pelajaran, begitulah seorang suami semestinya. Memanggil istri, jangan manggil nama. Panggil dengan sebutan yang menyenangkan. Bagaimana Nabi memanggil Aisyah? Nabi enggak panggil, Sah-sah, kopi sah. Enggak, itu mah suami Betawi yang begitu. Enggak juga manggil Aisyah, Ica, enggak. Nabi manggil Aisyah dengan sebutan yang menyenangkan. Ya Humaira, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Senanglah Aisyah. Begitulah santunnya seorang suami. Manggil istri enggak nyebut nama dengan pujian. Ya Humaira, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Saya lagi ceramah begini, ada jamaah yang nanya. Ustaz, kalau emang istri saya hitam, bagaimana panggilannya pakai bahasa Arab? Saya bilang, panggil aja istrimu. Ya Hajarul Aswad. Wah, dia ngamuk dong. Bisa kita dipukulin. Abang bagaimana? Mentang-mentang ayah hitam dipanggil Hajarul Aswad. Ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga nih. Pidananya bisa 3 bulan. Kita bilang, Dik, kupanggil kau Hajarul Aswad bukan untuk menghina. Lihat tuh Hajarul Aswad di Mekah. Biar hitam juga diciumin melulu sama orang. Kupanggil kau Hajarul Aswad meskipun kau hitam. Hanya kau seorang yang kucium, tidak yang lain. Dia senang. Oh, begitu ya bang ya. Abang mau minum apa bang? Begitulah. Perasaan istri itu di kuping. Maka kalau mau awet rumah tangga, sering-seringlah memuji istri karena perasaannya di kuping. Bahkan kadang-kadang demi menyenangkan istri, suami berbohong pun boleh. Ya. Bang, ayo lagi nyoba masak masakan baru nih, niru resep masakan yang ada di majalah. Cobain, bang. Begitu kita cobain dia tanya, "Gimana rasanya, bang?" Mau asin kayak apa, kita bohong aja. Enak deh. Yang penting dia senang dulu. Itu. Jadi itulah Mekah dan Quraisy, isinya orang Quraisy. Dan Quraisy itu bukan Arab asli, campuran. Multi etnis, multi budaya, multi agama. Saya jadi berpikir, kenapa Nabi Muhammad SAW dimunculkannya dari bangsa Quraisy yang multi etnik, multi ras, multi budaya, multi agama. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimunculkan dari bangsa yang plural, bangsa yang majemuk? Kalau kita kaji-kaji Quran, ternyata semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang rasial. Disebut nabi rasial, nabi yang khas untuk ras tertentu. Diutus nabi hanya untuk Bani Israel. Diutus nabi hanya untuk penduduk negeri Madian. Hanya untuk penduduk negeri Saba. Hanya untuk penduduk ini, penduduk ini, penduduk ini. Yang kata Allah, walikulli ummatir rasul. Untuk setiap umat ada rasul di dalamnya. Walikulli qaumin had. untuk setiap kaum ada al-had, pembawa petunjuk. Maka Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, khusus untuk bangsa, untuk ras, untuk penduduk negeri tertentu. Tapi Nabi Muhammad SAW lain. Karena sekitar abad kelima, kalau sebelumnya kehidupan manusia di muka bumi berkelompok-kelompok terpisah. Dipisah oleh lautan, dipisah oleh hutan, dipisah oleh gunung, oleh jurang. Tapi di abad kelima, kehidupan manusia di muka bumi mulai saling mengglobal, saling menyatu. Maka ketika akan diturunkan Nabi Muhammad SAW, beliau bukan untuk ras, bukan untuk bangsa tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Muhammad SAW, Nabi yang universal untuk seluruh manusia. Mengapa Muhammad SAW dimunculkan dari tengah bangsa Quraisy yang multi etnik, multi ras, multi suku? Saya melihat memang sengaja supaya identitas kebangsaan, identitas ras, identitas suku etnik Nabi Muhammad menjadi tidak kental menurut salah satu suku. Sebab orang Arab tidak akan bisa berkata Muhammad SAW itu orang Arab. Maka orang Afrika bilang, tidak. Lihat dulu neneknya dulu. Siti Hajar. Siapa tuh neneknya? Negro kan? Afrika macam kami, orang Ethiopia. Orang Persia akan bilang, lihat dulu kakeknya Ibrahim alaihissalam. Siapa kalau bukan orang Persia? Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bisa diklaim, diaku sebagai ras atau bangsa tertentu. Karena memang beliau berasal dari bangsa yang campuran multi etnik. Dan memang Allah mempersiapkan beliau kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Dan kita tahu memang dua ajaran dasar Nabi Muhammad SAW dalam kaitan manusia dengan Allah, prinsip utama yang ditegakkan adalah prinsip tauhid. Terkait dengan Allah, prinsip utamanya la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Tidak boleh ada Tuhan lain. Ketauhidan yang kemudian mewujudkan ketakwaan. Tapi dalam hubungan antar manusia, misi utama yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah al-adalah, keadilan. Kadang-kadang kita lupa, kalau sudah bicara Nabi, berarti bicara agama. Dan kalau sudah bicara agama, seakan-akan dimensinya hubungan manusia dengan Tuhan saja. Yang diangkat tauhid saja. Lupa bahwa Nabi justru diutus untuk menyelesaikan problem-problem sosial. Maka harus kita ingat, dalam dimensi vertikal, misi utama Nabi menegakkan tauhid. Tapi dalam menegakkan, dalam hubungan sosial, misi utama Nabi menegakkan keadilan. Dan antara keadilan yang horizontal sosial dengan ketakwaan tauhid yang vertikal tidak bisa dipisah. Lihat dalam surat Al-Ma'idah, I'adilu huwa akrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil sangat dekat pada ketakwaan. Artinya, tidak akan kalian dianggap takwa oleh Allah kalau kalian tidak adil, tidak berpihak pada keadilan, tidak mau menegakkan keadilan. Solatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama mertua judes banget. Solatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, tetapi sama tetangga enggak ada akurnya. Tidak. Ketakwaan justru ditopang oleh keadilan. Musuh ketakwaan adalah syirik. Dan musuh keadilan adalah asobiyah. Apa itu asobiyah? Fanatisme kesukuan. Fanatisme ras. Fanatisme etnis. Fanatisme kelompok. Ini yang jarang dibahas oleh para ustaz. Bahwa sesungguhnya selain Rasulullah menghancurkan syirik kemusyrikan untuk menegakkan ketakwaan, yang juga Rasulullah kikis adalah asobiyah. Faham kesukuan demi tegaknya keadilan. Hadis-hadis Nabi keras. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kita orang-orang beriman. Mereka yang mempropagandakan asabiyah, fanatisme kesukuan. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan golongan kita orang beriman. Mereka yang berjuang atas dama, asabiyah, fanatisme kekelompokan, kesukuan, kedaerahan. Walaysa minna man mata ala asabiyah. Dan bukan golongan kita orang beriman, mereka yang mati terbunuh karena asabiyah, fanatisme, kesukuan. Yang dalam hadis lain dikatakan, kalaulah seseorang mati terbunuh karena asabiyah, fanatisme, kesukuan, dia boleh pilih sendiri. Matinya mau dianggap sebagai Nasrani, dianggap sebagai Yahudi, dianggap sebagai Majusi. Artinya Allah tidak suka dengan paham asabiyah. Maka ketika terjadi konflik antara anak-anak muda Madura dan anak-anak muda Betawi beberapa tahun lalu, tokoh-tokohnya dikumpulkan di sini di Jakarta Islamic Center. Saya angkat ini hadis-hadis. Siapa yang masih mengangkat-ngangkat, mengedepankan asabiyah, fanatisme suku dan etnis, sesungguhnya dia sudah meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Adalah betul Jakarta Islamic Center ada di Jakarta, dan masjidnya dibangun dengan nuansa kebetawian. Tapi bukan berarti semata-mata hanya untuk orang Betawi saja. Buktinya yang mendirikannya justru Pak Sutioso. Dan Pak Sutioso saya yakin bukan orang Betawi. Kalau enggak salah keturunan Jepang, Pak ya. Itu. Karena ada sipit-sipitnya ujung mata itu. Jadi siapa saja kita, bahwa kita angkat nuansa kebetawian itu untuk menghargai nuansa etnis budayanya. Tetapi tidak boleh menonjolkan asabiyah. Karena yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa. Demikian, saya pikir cukup jatah waktu saya. Jadi kita sudah bicara bahwa Rasulullah SAW dihadirkan dari masyarakat Quraisy, dan Quraisy itu masyarakat yang campuran multi etnik, bahkan jangan dikatakan Arab, kalaupun Arab, secara antropologi mereka al-Arabul Musta'rabah, Arab yang terarabkan. Mereka memang aslinya bukan Arab, karena dikawin sama orang Arab jadi terarabkan. Itu. Dan penegakan tauhid musuhnya syirik, penegakan keadilan sosial lawannya adalah asabiyah. Oleh sebab itu, kita bangun Jakarta yang multi etnik, yang masyarakatnya pluralistik dari sudut kesukuan, plural majemuk dari sudut adat istiadat dan budaya. Bahkan tidak bisa kita ingkari, plural pula dari sudut keagamaan. Bukan untuk saling menghancurkan, tetapi untuk saling membangun keadilan dan ketakwaan sesama kita. Mudah-mudahan JIC bisa menjadi sumber mata air yang memancarkan kesejukan pluralisme itu. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah untuk memberikan keberkahan untuk saya dan Anda semua. Sebagai penutup, saya menyampaikan pesan Pak Kiai Saifuddin Amsir. Tadi beliau memimpin doa istighosah. Enak doanya. Dan beliau pun akan menyelenggarakan istighosah lagi di Masjid Istiqlal tanggal 28 Juni di Istiqlal dengan tempat yang lebih besar, dan itu masjid-masjid nasional insya Allah yang hadir lebih banyak. Beliau minta tolong diingatkan supaya jamaah ikut hadir, supaya dari Istiqlal kita panjatkan doa ke aras, supaya negeri ini, bangsa ini, terutama menjelang pilpres dan pil legislatif tahun depan, adem ayem, jangan ada keributan apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.